salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala wa nu'minu al-firqatun najiyatu min ahli sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarrihi wal imanu bil qadari ala darajatain kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Ya, perhatikan. Wa tu'minu, afwan bukan nu'minu ya. Wa tu'minu al firqatun najiyah. Maka firqah najiyah min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengimani, mereka beriman ya bil qadar, dengan takdir, khairihi wa syarrih, baik yang baik maupun yang buruk. Ini keimanan al-sunnah, al-sunnah wal jamaah, dalam keimanan terhadap takdir. Ini di tengah-tengah antara dua paham ekstrim dalam hal takdir, yaitu qadariyah yang mengingkari takdir, mengingkari ketetapan dari Allah, dan juga jabriyah, yaitu jabriyah yang mengingkari adanya ikhtiar, kudrah pada manusia. Mereka menetapkan semuanya takdir. Fulan zina takdir. Jangan salahkan. Kalau qadariyah, semua yang saya lakukan ini gak ada dari Allah, dari saya. Ini dua-duanya menyimpang. Yang baik maupun yang buruk. Perhatikan. Ini sabda Nabi ya. Apa itu iman? Kata Nabi, antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir. Itu semua dari ya, yawmil akhir, kitab, rasul, malaikat. Itu semua ataf dengan huruf waw. Kepada Allah. Tetapi kepada takdir, seperti diserupakan beriman pada Allah. Wa antuk minabil qadaril khairihi wa syarri. Paham gak sih? Ini beriman pada takdir. Ya. Beriman pada takdir ada dua derajat. Kullu darajatai, kullu darajatan, kullu darajatin tatadammanu syai'an. Ya, setiap derajat mengandung dua hal. Wa darajatul ula, derajat yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bil khalqi. Itu mengimani bahwa Allah mengetahui makhluknya. Ini penting ini. Wa huwa amilun bi ilmihi al-qadim. Itu Allah, dia, wahum, sedangkan mereka para makhluk amilun, mereka beramal, mengerjakan dengan ilmu Allah yang qadim. Jadi Allah mengetahui. Ya, pertama ini mesti diketahui dulu rumus dalam memahami takdir. Pertama, derajat pertama, Allah mengetahui seluruh makhluk. Apa yang dikerjakan oleh makhluk. Ya. Wa huwal ladzi mausufun bihi azalan wa abadan. Dan dialah Allah yang disifati dengan ilmunya tersebut, azalan abadan. Alimun jami'a ahwalihim. Alima jami'a ahwalihim. Allah mengetahui seluruh keadaan mereka. Minat ta'at, baik itu berupa ketaatan. Wal ma'asi ataupun maksiat. Wal azraq, wal ajal. Dan Allah mengetahui rezeki-rezekinya, ajal-ajalnya. Tsumma kataballahu fil lawhil mahfuz al maqadira al khalqi. Kemudian Allah menulis di lawhul mahfuz. Siapa yang menulis? Kolam. Allah yang perintahkan. Uktub, kata Allah. Kolam, Allah. Kolam pun berkata, ma'aktub, apa yang putus? Uktub mahuwaka inun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi hingga akhir masa. Ya. Maka Allah menulis di lawhul mahfuz, maqadir, ketetapan-ketetapan makhluk. Fa'awwalu ma khalaqa Allahu al-qalamu al-qalama. Ya, maka yang pertama Allah ciptakan adalah kolam. Qalalah, Allah berfirman pada kolam, uktub. Qala ma aktub. Ya. Qalam berkata, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala yang akan terjadi hingga akhir masa, hingga hari kiamat. Fa ma asabal insana lam yakun liyukhti'ahu. Maka apa saja yang menimpa manusia, ya, lam yakun liyukhti'ahu, maka itu tidak akan meleset, maksudnya tidak akan salah. Wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu. Ya. Dan apa saja yang meleset itu tidak akan menimpanya. Jaffatil aqlamu. Aqlam itu pena-pena, ya, itu telah kering. Artinya jaffatil aqlam, pena telah kering, maksudnya enggak ada lagi pencatatan takdir. Ya, watu yatis suhub. Kemudian lembaran pun telah dilipat. Kama qala ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah kalian, apakah engkau tidak mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, sesungguhnya tersebut semua telah tercatat di kitab. Yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna fi dhalika 'ala Allah yasir. Sama demikian pula, ya, tidak ada yang menimpamu dari sebuah musibah di bumi dan menimpa kalian kecuali telah Allah tetapkan di kitab. Sama ini juga, hada taqdiru attabi'u li ilmihi subhanahu, maka takdir ini mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yakunu fi mawadhi'a jumlatan tafsi' wa tafsilan, yang apa namanya, ini terdapat pada banyak tempat, baik secara jumlah, secara global, maupun tafsilan, secara terperinci. Faqad katabal fil lawhil mahfudhi ma syaa'a, Allah telah menulisnya di lauhul mahfudz sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa idza khalaqa jasadal janina jasadal janini qabla nafkhi ruhi fihi ba'atha ilaihi malakan, maka apabila Allah menciptakan jasad janin sebelum Allah meniup, sebelum ditiupnya ruh pada janin tersebut, maka Allah mengutus satu malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka diperintahkanlah malaikat tersebut untuk mencatat empat kalimat. Fayuqalalah uktub, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, catatlah. Rizqahu wa ajalahu wa amalahu syakiyun am sa'idun. Catatlah amalnya, ya, rezekinya, catatlah rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia bahagia, apakah dia syaki, orang yang sengsara, celaka, atau orang yang sa'id, orang yang bahagia. Wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya. Fahada takdiru qad kayungkiru hubulatu takdir qadariyah qadiman, maka inilah takdir yang telah diingkari oleh kaum ekstremis dari qadariyah yang dahulu. Wa mungkiruhu al-yawma qalilun, dan yang mengingkari takdir pada hari ini sedikit dibandingkan dengan dahulu. Nah, ya, syarahnya sedikit panjang juga. Nah, tafadhal, dibaca syarahnya di sini, ya, Mas Yanto. Anam wa ghairuhu. Tauhidnya kullah. Kullah itu bukan tauhid, ya. Apa i'rabnya kullah? Kullama saya'lamu saya'maluhu. Itu dia taukid dari domir hu. Nah, wal ajali. Tayyib, barakallahu fiik. ya, Syekh Muhammad Al-Harras berkata, al-imanu bil qadar, ya, beriman kepada takdir, ya, baik atau buruknya dari Allah Tabaraka Ta'ala, itu adalah salah satu rukun yang 6. Rukun apa? Rukun iman. Allati yaduru 'alaiha falakul iman. Yang falakul iman berotasi atasnya. Falak. Falak apa sih? Kalau antum melihat falak di atas. Orbit. Nah, yang orbit keimanan itu berputar di situ. Yaduru. Ya. Nah. Kama dalla 'alaihi hadis Jibril wa ghairuhu. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadis Jibril dan yang lainnya. Ya, kama dalat alaihil ayatu sharihatu, sebagaimana ditunjukkan pula oleh ayat-ayat yang sharih, yang jelas dari kitab Allah Azza wa Jal. Nah, muallif di sini menjelaskan bahwa mengimani takdir itu terbagi menjadi 2 derajat. Ya, dan bahwa setiap dari keduanya, masing-masing dari keduanya itu mengandung 2 hal. Ya. Derajat yang pertama mengandung taib al-awwal, awalan yang pertama, al-imanu bi ilmi, mengimani keilmuan Allah yang qadim, yang dahulu, yang muhit bi jami' al-asya'i, yang muhit, yang mencakup segala hal, ya, dan bahwa Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya ini yang qadim ini, yang dia disifati dengan ilmu yang qadim ini, azalan wa abadan, ya, dahulu dan selamanya. Oh, afwan, kulla itu maf'ul dari alima. Ya. Maka Allah mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hambanya, makhluknya. Bima la yazalu. Ya. Yang terus nantiasa dilakukan oleh hambanya, Allah akan ketahui. Dan Allah mengetahui bihi dengan ilmunya yang qadim, yang azali ini, seluruh keadaan mereka, hamba-hambanya, baik berupa ketaatan, maksiat, rezeki, dan ajal. Ya. Udah sampai sini ya? Ah, tafadhal dibaca sini. Abdul Somad, mana Abdul Somad? Hah? Aina Abdul Somad? Hmm? Gak tahu kali dia kalau belajar jam segini. Hah? Oh, dia mati berarti itunya. Tafadhal dibaca berikutnya. Mas Bowo. Lima alimahullahu. Wasajjalahu. Wama yatsba'u. Wama yatsba'u dzalika min al-aqwali wal asnaf wal af'ali. Dakik al-umur. Maqadira. Ayah luka. Ah, bikomsina alfa. Naam, cukup, ya. Fakullu ma yujadu min a'yanin aw awsafin. maka segala yang terdapat dari a'yan, segala hal ya, awsafin, sifat-sifat yang terjadi dari perbuatan-perbuatan atau ahdas, kejadian-kejadian, ya, fahuwa, maka hal itu mutabihun, selaras lima alimahumullah azza wa jalla azalan, selaras dengan apa yang telah Allah ketahui azalan dahulu. Ya, ini kaedah yang derajat yang pertama. Derajat yang kedua, ya, darajatul ula, derajat yang pertama tadi apa kata Syekhul Islam? Al iman bi anna Allah alimun bil khalq, mengimani Allah mengetahui segala makhluk, terbagi dua juga, yaitu mengimani ilmu Allah yang qadim yang muhit. Yang kedua, anna Allah kataba, ini udah dibaca belum? Udah ya. Itu bahwa Allah Ta'ala telah mencatat, mentuliskan hal tersebut semuanya, ya, dan Allah telah, ya, apa namanya, mentasjilnya. Apa bahasa Indonesia mentasjil ini? Hah? Masa merekam? Tasjilan, merekam. Nah, apa ya? Siapa yang bahasa Indonesianya bagus ini? Ini apa? Memasukkannya lah. Mencatat juga bisa. Ya, masa merekam. Ya, mentasjil ya. Memasukkannya di Lauhul Mahfuz. Fama alimahumullahu kaunah wuku'ahu min maqad, maka apa yang Allah ketahui keadaannya, wa wuku'ahu dan kejadiannya dari takdir-takdir makhluk, wa asnafil maujudat dan ya, jenis-jenis kejadian maujudat, ya, segala hal yang terdap yang ada, wa ma yatba'u dhalika minal ahwali wal asnafi wal af'ali wa daqiqil umur wa jalilah qad amara al-qalam bi kitabih. Dan apa yang mengikuti hal tersebut, baik berupa keadaan-keadaan, wal awsaf, ya, pensifatan, penggambaran dan perbuatan, wa daqiqil umur. Daqiqil umur itu maksudnya perkara-perkara yang kecil sekalipun, wa jalilah maupun yang jelasnya, ya, maka Allah telah memerintahkan kepada qalam untuk mencatatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah telah mentakdirkan seluruh takdir-takdir makhluk sebelum ia menciptakan langit-langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan arsyuhu alal ma, dan arsnya itu di atas air. Nah Syekh Hafid, tafadhal. Al-Qalamu. Al-Qalamu. Walihada ikhtalafa al-ulama'u fil arsi wal-qalamu fil arsi wal-qalami ayyuhuma khuliqa awwalan. Masa khalaqa? Ayyuhuma khuliqa awwalan. Ah, nah, barakallahu fiik. Ya, enggak mungkin ya. Qalam menciptakan, pasti dia khuliqa, diciptakan dan ars. Ya, terus ayo lanjut baca. Wahaka al-lamah al-qayyim fi dhalika qawlaini wakhtara anna al-arsha makhluqun qabla al-qalami qala fi nuniya ibn al-qayyim qasidah nuniya wal nasu mukhtalifuna bil qalami alladhi kutiba Allahu bihi min ad-dunya min ad-dayyani ala halal hamdani wal haqqu anna al arsha qabla li annahu waqtul kitabah waqtul kitabati kana da arkan wa kitabatul qalami wa kitabatul qalam syarifah wa kitabatul qalam naam ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani itu nuniyah berarti akhirnya huruf nun semua naam cukup kalau ya mimiyahnya Ibnu Abi Daud berarti akhirnya huruf mim semua ada ya risalah Ibnu Taimiyah juga risalah ta'iyah berarti ujungnya huruf ta. Ya, ini ujungnya huruf nun. Ya, kalau baca qasidahnya kalau enak bacanya wannasu mukhtalifuna fil qalamil ladzi kutibal qada'u bihi minad dayyani hal kana qablul arsy aw huwa ba'dahu qawlani 'inda abil ala hamdani wal haqqu annal arsy qablu li annahu waqtal kitabati kana da arkani wa kitabatul qalami syarif ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani hakada qira'atuha. Tuh kalau baca qasidah antum masa kalah sama ibu-ibu qasidah bacanya datar wa nasu mukhtalifuna. Nah, barakallahu fi. Ya. Tadi saya bacanya di mana dimulai ya antum? Barakallahu. Ya. Ya, wa kama qala ini ya. Dan sebagaimana sabda beliau sallallahu dalam hadis alladzi dzakarul musannif yang telah disebutkan oleh al-musannif na'am oleh al-muallif Ibnu Taimiyah ya in anna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Ini nanti ada perbedaannya. Apakah ya, nanti birafa atau binasab. Bahwa yang pertama kali Allah ciptakan al-qalam, qalalah uktub, maka Allah berfirman pada qalam, tulislah. Qalam pun berkata, apa uktub? Apa yang kutulis? Qala uktub mahwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka ya Allah berfirman, tulislah apa yang terjadi hingga akhir masa. Ini qalam sebaiknya jangan diterjemahkan dengan pulpen ya. Kalau pulpen ma'ruf. Ya. Memang antum tahu dari mana pulpen itu? Allah Ta'ala menciptakan pulpen. Bisa jadi dalam bentuk lain, ya kan? Ballpoint. Ya, dan terjemahkan, ya. Kalam aja udah, alat untuk menulis. Nah. Ja'a Syekh Adri. Pena, pena ya kalam aja lah. Ya. Perhatikan fa awwala huna. Ya. Ini jadi dari hadisnya aslinya enggak ada anna. Enggak ada anna. Hadisnya aslinya adalah awwal. Awwal apakah antum baca awwalu atau awwala? Ini anna Syekhul Islam berarti beliau mengisbat bi nasab. Ya, jadi bahwa anna khala awwala ma awwala huna binasab ala dzarfiyah. Ada ulama yang lain yang baca dengan rafa. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu gitu. Kalau awwala ma khalaqallahu al-qalam. Huna binasab ala dzarfiyah. Nasab ala dzarfiyah. Awwala. Ya. Dzarf apa namanya? Zaman pemakan. Hah? Dorob? Dorob zaman. Ah, ahsan tuh. Dorob zaman. Ya. Wal amilu fihi qala. Amilnya mana qala? Qala lahu dhalika ma awwala ma khalaqahu. Yaitu, qala lahu dhalika awwala ma khalaqahu. Waqad ruya dan diriwayatkan dengan rafa. Bahwa dia adalah mubtada. Ya. Dia adalah mubtada. Jadi anna itu bukan bagian dari riwayat tadi. Ya. Dan khabarnya adalah qalam. Awwalu ma khalaqallah al-qalamu. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam, kolam khobar. Karena dia mansub ilal mubtada, dinisbatkan nanti kepada mubtada. Oleh karena itulah para ulama berselisih tentang apakah ars atau kolam yang pertama. Ayuhuma khuliqa awalan. Mana di antara keduanya yang diciptakan awal kali? Ya. Baik, karena dalam hadis ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi Allah mentakdirkan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum ia menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Dan arasnya di atas air. Ya. Jadi sebelum 50 ribu tahun Allah menciptakan semua, ars Allah sudah di atas air. Berarti Allah sudah ciptakan ars duluan. Dong. Nah, ini bersisi. Sementara ada yang membacanya dengan awwala ma khalaqallah al-qalam. Ya. Wa haqa al-alamatu Ibnu Qayyim, ma al-alamah Ibnu Qayyim menghikayatkan fi qaulain di dua pendapat tadi, waqtara anil arsy makhluqun qabla al-qalam. Dan beliau memilih bahwa arsy adalah makhluk yang pertama sebelum qalam. Ini pendapat jumhur salaf, dan ini pula yang dikatakan oleh guru Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mendapat ini tentu dari guru beliau. Siapa guru beliau? Siapa lagi kalau bukan Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Nah. Jadi kalau bagi yang membacanya dengan rafa gimana? Ya. Yang dengan rafa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Maksudnya qalam dia adalah awal makhluk dari sisi aklam-aklam yang lain. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya aklam itu ada beberapa aklam. Ya. Dan disesuaikan dengan hadis Ubadah bin Samit tadi yang mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan ars Allah di atas air. Artinya apa? Bahwa ars Allah itu sudah ada sebelum takdir. Sedangkan takdir itu berbarengan dengan diciptakannya kolam. Yaitu Allah menciptakan kolam. Allah menciptakan kolam, kemudian Allah berfirman pada kolam, "Uktub." Apa yang saya tulis? Tulis takdir, gitu. Ya enggak? Nah, sebelum ditulis di takdir berarti sebelum ada kolam. Wa kana arsyuhu 'alal ma, tadi itu kata Nabi. Ya, paham enggak di sini? Wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya, jadi ars itu sudah ada sebelum takdir. Ya. Nah, takdir muqarin. Ya. Takdir itu menyertai kolam atau kolam menyertai takdir. Tatkala takdir diciptakan dengan kolam. Sementara diciptanya kolam untuk menulis takdir. Wa kana arsyu 'alal ma. Ingat hadis tadi, lihat hafalin nih. Ya, qadarallahu al-khalaiq fa qadarallahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 al-fasanatin wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya. Ya, hadis Ubadah bin Samit ini ya. Hadis Ubadah bin Samit. Ya, bahkan dari yang saya tahu ya, dari banyak sahabat, kurang lebih 4 sahabat. Ya. Kurang lebih 4 sahabat. Tapi yang masyhur ini dari Ubadah bin Samit. Ini perhatikan, wa kana arsyu 'alal ma. Sebelum Allah menciptakan takdir, menciptakan kolam yang untuk mustakdir, arsy Allah sudah berada di atas air. Berarti arsy Allah duluan. Paham enggak di sini wajhul istidlalnya? Wajhul istidlal yang dipilih Ibnu Qayyim bahwa ars lebih dahulu daripada kolam tadi, hadis tadi. Ya, sisi pendalilan. Apa wajhul istidlal? Konklusi, bahasa kerennya. Ya. Konklusi. Ya. Sisi pendalilan. Bahasa kerennya konklusi. Ribet aman. Ya. Nah, Ibnu Qayyim menghikayatkan dua pendapat tersebut dan beliau memilih ars makhluk yang awal. Beliau berkata di An-Nuniyah. Nah, ini bagus nih, di syarah Nuniyah, penjelasan Syekh Al-Haras, Pak Adri. Dibaca buku antum. Apa kata Ibnu Qayyim? Wannasu mukhtalifuna fil qalamil ladzi, orang-orang bersisi pendapat tentang kolam yang kutibal qada'u fihi minad dayyani, yang ya qada telah ditulis dari ad-dayani. Dayani sini maksudnya apa? Rabbul alamin. Yang telah ditulis dari Rabbul alamin. Hal kana qabla al-arsy aw huwa ba'dahu? Apakah kolam itu? Karena di sini isimnya adalah domir mustatir takdiru huwa ya'udu ila al-qalam. Apakah kolam itu sebelum ars atau ia setelahnya? Qaulani inda abil ala hamdani. Ini dua pendapat menurut Abul Ala al-Hamdani. Wal haqqu annal arsya qablu. Dan hak ialah bahwa ars itu sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Ini takdirnya min qablil qalam. Ya, harfu jarnya itu dihadap, kemudian mudhofun ilaihnya dihadap. Ya, mudhofun ilaihnya dihadap, kemudian kalau mudhofun ilaih dihadap maka digantikan dengan dhamma. Wajib dengan dhamma. Li'annahu, karena ia ars tersebut waqtal kitabati qad kana da arkani. Ya, karena ars tersebut waqtal kitabati, waktu penulisan takdir, karena maka ars tersebut da arkani. Da arkani dia mawjud. Da arkan, dia sudah ada. Paham sini? Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat, dan penulisan kolam yang mulia tadi ta'aqqabat itu di belakang ijadahu, di belakang adanya ars tersebut min ghairi fasli zamani, tanpa ada pemisah zaman. Susah terjemahin syair sebenarnya. Dorob ya akhi, maf'ul maf'ul fihi waqta. Dorob. Nanti dia dorob bimahli rof'in khobar. Li'annahu anna zaidun amamaka. Anna zaidan amamaka. Inna zaidan indaka. Kayak begitu. Bisa gak? Bisa. Nah, emang Ibnu Qayyim gak ngerti apa? Ibnu Qayyim punya anak. Ibnu Qayyim punya anak. Anaknya itu pensyarah alfiyah. Anaknya pensyarah alfiyah. Ibnu Qayyim ulama raksasa dalam ilmu nahwu, balaghah, hadis, fikih. Masa salah? Ingat. Ibnu Qayyim salah baca. Ini mumtani. Enggak ada kayak begitu ya. Naam. Abdul Samad. Hah? Mana antum tidur? Hah? Gak baca WhatsApp. Pas baca-baca, waduh, waduh, waduh. Ya. Jadi, paham sini ya. Ya, antum madhabnya madhab apa nih? Madhab kolam dulu apa ars dulu? Ars. Madhab kolam apa ars antum? Hah? Madhab yang duluan diciptakan antum Abdul Somad. Ayo. Antum, dekot antum. Akidah antum yang pertama kali menciptakan kolam apa ars? Hah? Loh, tawakuf. Abstain. Apa Abdul Somad? Hah? Itikad antum. Ars dulu apa kolam dulu yang Allah ciptakan pertama kali? Ars. Nah, tapi perlu diketahui, kalau ada yang berpendapat kolam dulu, ini enggak berpengaruh terhadap keimanan seorang tersebut. Ya, karena ini main tarjih-tarjihan. Ya, main tarjih-tarjih enggak berpengaruh. Ya, oh, anak kolam dulu. Orang dia bacanya rofa kok awwalu. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Awwalu bil ibtida berarti awwal. Tuh ya. Jadi enggak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Hanya ini kurangnya pengetahuan, dan itu pun enggak kurang-kurang banget. Ya, para ulama berselisih. Emangnya ulama yang bilang kolam dulu itu ya lebih bodoh dari kita? Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Kita jauh bodoh dari mereka. Ya, cuman kita mengetahui informasi lebih ini dari yang berisi dengan mereka. Nah, paham di sini? Tafadhal dibaca Mas Wahyu. Bikulli. Baknya hilang antum. Hah? Oh, pakai fa antum. Bikulli ma yaqulu. Ba'ya kainatin. Kutiba fihi. Pama asoba fi'il madi. Pama asoba insana lam yakun liyukhti'ahu. Lam yakun liyu asoba yusibu. Liyusibahu. Wagairihi. Wahada takdiru tabi'u ilmi al-fadihi taratan yakunu jumlatun sama fil. Hah? Yakunu jumlatun, yang benar. Naam, yakunu jumlatan. Fa inna fihi maqadira. Maqadira apa irabnya maqadira? Isim? Nah, mahsan. Terus? Maqadira kulli shay'in wa yakunu fi mawadi'a tafsilan yakhussu kulla kulla fardin. Kulla fardin kama fil kalimatin arba'i allati yu'maru al-maliki bikitab batik bikitab batara yakin. Inda nafhi. Rizqahu wa ajalahu wa ilmahu wa amalahu syaqiyun am sa'idun ahsan. Baik. Hah? Sudah cukup. Kapok. Jangan kapok ya. Salah baca lagi belajar enggak masalah. Nah. Ya, wa idza kana al-qalamu qad jara, maka apabila qalam telah jara, ini kita artikan tertulis, ya. Telah berlaku. Apabila qalam tersebut telah tertulis, ya telah berlaku. Bi kulli ma huwa kainun, terhadap segala apa yang terjadi sampai hari kiamat, dengan segala apa yang terjadi dari kainat, kejadian-kejadian, wa ahdas, ya, dan apa namanya, sama kejadian juga. Bahwa mutabiqun, maka hal itu selaras lima kutiba fi, dengan apa yang telah dicatat dari takdir tersebut. Ya, kata Nabi SAW, fama asaba al-insana lam yakun yukhti'ahu, maka apa saja yang menimpa manusia dari takdir, lam yakun liyukhti'ahu, maka tidak akan meleset darinya. Wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu, dan apa saja yang meleset dari takdir, maka itu tidak akan mengenai manusia, menimpa manusia. Artinya, apa yang tidak dicatat oleh takdir tidak akan tercatat. Ini hadis Ibn Abbas yang paling mantap. Yang hadis, ya gulam ihfadillah, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah ya fadka. Sampai kepada sabda Nabi, wa'alam annal ummata law istama'at ala ayyadurruka bisayin lam yadurruka bisayin ilaqad kataballahu lak. Ya, bahwa umat apabila mereka bersatu semua untuk mencelakakan diri engkau. Mereka tidak akan bisa mencelakakan diri engkau kecuali dengan apa yang telah Allah tertulis, dengan apa yang telah tertulis di takdir yang di situ mencelakakan dirimu. Wa annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lah. Dan umat seandainya bersepakat untuk memberikan manfaat kepada dirimu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali ya dengan apa yang telah tertulis Allah tulis untuk dirimu berupa manfaat tadi. Masyaallah. Ya. Kama jaa fi hadis Ibnu Abbas, bagaimana datang dalam hadis Ibnu Abbas tadi yang saya sebutkan. Ya, hadis ya gulam ihfadillah wa ghairi dan hadis yang lainnya. Ya. Wa hadha taqdir tabi', maka takdir ini mengikuti ilmu Allah yang qadim, taratan terkadang yakunu jumlatan, maka dia menjadi sebuah jumlah. Ya, sebuah jumlah yang mujmal, terkadang dia global. Kama fi lauhil mahfuz, sebagaimana di lauhil mahfuz, wa anna fihi maqadir kulli syai', fa inna fihi maqadir, maka sesungguhnya takdir-takdir ini yang mencakup segala hal, yakunu fi mawadhi'a, ya terkadang dia pada tempat-tempat secara rinci, ya khusu kulla fardin, yang mengkhususkan segala person, setiap person. Kama fil kalimatil arba', sebagaimana dalam kalimat yang empat, allati yu'maru al malaku, yang diperintahkan kepada malaikat di kitabatiha untuk mencatatnya ketika ditiupkannya roh di janin. Yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun wa sa'id. Ini kan khusus rinci. Adapun yang di lauhul mahfuz itu jumlah secara global. Tapi kalau yang di janin empat, rinci. Apakah yang ditulis di janin ajal, rezeki enggak dicatat di lauhul mahfuz? Catat semuanya. Ya, dan itu diulangi lagi kapan? Setiap malam. Setiap malam qadar, malam apa maksudnya? Lailatul Qadar. Nah, yang di Lailatul Qadar itu umum. Kalau yang di kolam pertama kali sebelum 50 ribu tahun sebelum ciptakan bumi langit, umum juga. Nah, kalau yang khusus, yang mana? Yang empat tadi. Nah, kalau ada orang tidak beriman kepada takdir karena rezeki dia kurang. Apalagi yang di empat tadi. Ajal dia. Dia gak terima kematian salah seorang sanak keluarganya. Dia gak terima kematian, maka dia mengingkari takdir, berarti dia mengingkari dua takdir, ditambah tiap malam Lailatul Qadar, tiga takdir. Makanya berat itu orang yang meraung-raung, merobek-robek baju, menjenggut-jenggut kepala, dikatakan jahili. Ya, kata Nabi SAW apa? Arba'un min umur jahiliyah laitrukun, fi ummati laitrukunahunnah. Ada empat perkara jahiliyah yang pada umatku yang mereka tidak tinggalkan. Salah satunya apa? Waniyah alal mayit. Yaitu meratapi kematian mayit. Yang tidak ditinggalkan. Nah, ini besar dosanya. Seolah-olah dia mengingkari berapa takdir itu. Hah? Allahul Mahfud. Dijanin. Tiap malam di Lailatul Qadar. Terutama di janin, khusus ini. Nah, ini bisa dipahami enggak? Hah? Apa? Ya, dia hadisnya apa? Lihat kata Nabi, "Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Gitu kan? Dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari 40 malam. Ya. Kemudian diceritakan oleh Nabi, ya, dalam 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, tsumma yakunu alaqatan, misadari 40 hari kemudian jadi sumber darah, tsumma yakunu mudghatan, misadari 40 hari kemudian jadi mudghah, tsumma yu'maru al malak, diperintahkan malaikat setelah jadi 120 hari 4 bulan, ya, bikatsbi, untuk mencatat rezekinya, ajalnya. Jadi nah, fa'in faqu fihi ruh, ditiupkan ruh. Baik, barakallahu fiik. Ya, maka diperintahkanlah malaikat untuk mencatat ketika meniupkan ruh, yaitu mencatat rezeki, ajal, amal, sengsara atau bahagia. Sampai sini tadi ya, Wahyu. Nah, taqaddal dibaca berikutnya. Ya, masyhurul. Hah? Ada takdir khas. Nah, takdir khas. Hah? Mana takdir sabiku? Ada takdir khas. وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكر bukan bina al-majhul. Naam, ينكر غلات القدرية. قد كان ينكر غلات القدرية. غلات القدرية مضاف إليه. غلات القدرية قديما مثل ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Mislu ma'badin, mislu kan mudhafun ilaih. Ma'badin al-Juhani. Wa ghilan. Wa ghilan. Wa ghilan ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi. Wa kanu yaquluna inna al-amra ankun. Inna al-amra ankun. In amra an unufun. Inna al-amra unufun. Wa munkaraha. Wa munkiru hadihi. Wa munkiru hadihi darajatu. Hadihi darajati. Mudapun ilaih kan aslinya. Wa munkiru hadihi darajati. Minal qadari kafirun. Liannahu ankara ma'luman. Minal nah, kita bacanya. Maka ini takdir yang khusus yang dijanin. Ya, dan ini takdir ini sabiq ala wujudil asya. Telah dahulu ada ya dari di atas adanya segala hal. Adanya diri kita, adanya bumi langit, takdir udah ada. Takdir udah ada. Adanya diri kita, takdir pun udah ada. Yang kiruh gulatul qadariyah. Ini para ekstremis gudariyah, qadariyah telah mengingkari. Tapi qadariyah yang qadiman. Ya, semisal Ma'bad al-Juhani. Ini disebutkan di kitab-kitab para ulama. Nama-nama mereka. Ya, nanti kalau belajar kitab-kitab manhaj, akidah, kenal tuh nama-nama mukhalifun. Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, Yusir bin Miris al-Mu'taziri. Sebutin tuh. Ya, Wasil ibn Atta, Amr ibn Ubaid, tokohnya menyimpang, ya, jangan kenal nama ustadz yang menyimpang aja, taunya Idris Ramli. Idris Ramli masih hidup ya. Wah, terkadang kalau Allah berikan hidayah dia lebih nyunah dari kita habis. Mana dia punya ilmu perangkatnya lagi, usul dia punya, nahwu dia punya, balaghah dia apalagi, ya. Ma'rifat dia dalam agama luar biasa. Jangan tahu tokoh menyimpang masih hidup aja. Muhammad Surur bin Ayyub Zainal Abidin. Nah, gak terlalu penting. Kita tahu. Ya. Ketika gak tahu siapa itu Ma'bad. Ma'bad siapa Ma'bad? Nah, berarti jarang baca buku. Ya gak? Ma'bad al-Julani. Man huwa rajul. Nah, miskin. Fukara min fukara ini. Fukara ul-kutub. Kaum fakir yang dari kitab-kitab. Ya, semisal Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad bin Abdullah al-Juhani. Dialah yang pertama kali berbicara tentang pengingkaran takdir di masa sahabat. Yang diingkari oleh Ibn Umar. Ibn Umar bari'un minhu. Ibn Umar berlepas diri dari dia dan dia pun berlepas diri dari Ibn Umar. Nah, yang antum bisa baca di Syiar A'lam An-Nubala, ditulis tentang hal ini oleh Adz-Dzahabi rahmatullah alaih. Wa Ghailan Ad-Dimashqi, Ghailan bin Muslim Ad-Dimashqi, ya, bahkan dia jadi ustadznya Qadariyah. Jadi ustadznya Qadariyah dia. Ya. Tapi si Ghailan ini dihukum mati, ya. Disalib, dibunuh. Ya, waktu itu. Wakanu yaqulun, mereka Qadariyah berkata, innal amra unufun. Ya, itu hamzahnya didomahkan, nunnya didomahkan. Ya. Artinya apa? Musta'nafun. Untuk tahu jumlah musta'nafah kalau dalam ilmu nahwu. Jumlah musta'nafah artinya apa? Jumlah yang baru setelah sebelum jumlah sebelumnya sempurna. Maka dia enggak ada hubungannya lagi. Jumlah musta'naf. Nah, unufun atau musta'nafun. Baru. Jadi perkara hamba, amalan hamba ini baru, enggak ada sebelumnya ketentuan. Lam yusbaq bihi qadar. Yang qadar tidak didahului oleh qadar. Ya. Lam yusbaq bihi qadar wala ilmun minallah, kata mereka. Dan juga tidak didahului oleh takdir dan ilmu. Nauzubillah. Ya. Jadi Allah tahu, kata Qadariyah, innama ya'lamuhu, Allah mengetahui amalan hamba, ba'da wuku'ihi, setelah terjadinya. Ya. Ba'da amalihi al-abad, setelah hamba melakukannya. Na'udzubillah. Berarti mereka menafikan takdir, menafikan ilmu. Allah bodoh jadinya, enggak tahu apa yang saya lakukan. Allah enggak tahu. Berarti Allah enggak tahu segala sesuatu. Padahal Allah jelas di Al-Quran, inna Allah alimun, mengetahui. Alimun kulasyai, segala sesuatu. Artinya, yang telah terjadi, tengah terjadi, akan terjadi, maupun yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Gitu kan? Ya. Yang tidak terjadi, orang kafir kan bilang, Rabbana, ya, warji'na, na'mal salihan, gitu kan? Allah tahu. Ya. Lawuduk, seandainya mereka dikembalikan. Ya, mereka akan tetap kafir. Allah tahu jadi kalau tidak terjadi. Jadi Allah mengetahui segala hal yang belum terjadi. Yang belum terjadi amalan hamba. Ya, Pak Imam jam 12 nanti mau ngapain? Enggak tahu. Pak Adri tahun ini mau ta'adud apa tidak? Tahu Allah. Allah tahu enggak? Tahu enggak sih, Hussein? Tahu enggak? Hah? Allah enggak tahu? Asbaha Qadariyan. Hah? Ini kan tadi. Kemarin ramai enggak? Itu takjilun nada Satamris. Anda antum hadir? Enggak. Siapa aja? Saya Husain. Pak Edi. Kalau sorenya? Kalau Pak Edi juga? Papar dia ada sore. Pak Suradi, ikut itu usul fikih. Kalau sorenya enggak ada. Pak Edi ikut usul fikih. Masya Allah. Tambun Siti nyantri. Unuf, ya. Kata mereka perkara ini unuf. Berarti mereka ini mentasbih Allah dengan makhluk. Selain mereka meniadakan takdir, ilmu yang sudah Allah tetapkan, mereka mentasbih Allah dengan makhluk. Ya enggak? Kalau saya enggak tahu Pak Adri, hal yata zawad fi hadis sana, au ya khuf. Anda enggak tahu. Mungkin dia saya tazawad, ya enggak? Akan berkasih undangan ke kita. Atau memang ya seperti Galawatudzan. Besar juga kita. Ya, kita enggak tahu. Itu makhluk gitu. Nah, barakallahu fiik. Wa munkir hadhi darajah al-qadariyah kafirun. Dan derajat yang mengingkari derajat ini derajat takdir ini, yaitu derajat takdir apa? Tadi, ya, Allah mengetahui segala hal. Ya, Allah mengetahui segala hal, ini pun ada dua. Itu mengimani ilmu Allah yang qadim. Yang kedua, mengimani Allah telah mencatat semuanya. Jadi, mengilmui ilmu Allah yang tadi, yang mana yang derajat pertama, yang qadim. Jadi dalam takdir ada dua hal, ada dua derajat. Derajat mengimani ilmu Allah, mencakup ilmu Allah yang qadim. Yang kedua, Allah telah mencatat. Nah, yang mengingkari derajat ini kafir. Hajjaj bin Yusuf, tahu antum Hajjaj bin Yusuf, yang gubernur Irak yang dikenal zalim, ya, dikenal zalim membunuh sekian banyak orang-orang saleh dari kalangan tabi'in. Beliau termasuk amir yang keras terhadap padanya. Ya. Nah, beliau menghukum mati para qadariyah di masanya. Menghukum mati. Ya, jadi Hajjaj bin Yusuf punya kebaikan. Ya, Hajjaj bin Yusuf ini punya kebaikan dan dia termasuk salah satu pasukan ya yang waktu itu menyerang Romawi di Konstantinopel. Dan dia termasuk janji Nabi SAW. Jadi ya, membicarakan Hajjaj bin Yusuf, naam dia zalim terhadap sebagian perkara. Tapi dia punya kebaikan, adil ya. Adil dihukumi apa Hajjaj bin Yusuf al-sunnah atau tidak dalam hal ini al-sunnah. Ya enggak? Menghukum mati, enggak dibiarin. Siapa qadariyah sini? Tangkap bunuh Hajjaj bin Yusuf. As-Sakhawi. Ya. Li'annahu ankara ma'luman, karena pengingkar takdir ini mengingkari suatu hal yang telah diketahui minad dini bidarurah, mengetahui mengingkari apa yang telah diketahui secara pasti dalam agama ini. Seperti mengingkari salat. Waqad sabata bil kitabi was sunnati wal ijma', yang telah sabit ketetapan tersebut di Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Qala Syekhul Islam. Aduh, panjang ini. Tafadhol dibantu ana, dibaca. Nah. Ya. Syekh, ya. Nah, siapa? Abdul Samad. Nah, ini derajat yang kedua. Ayo, tafadhol. Nah, yaitu derajat yang kedua, masyiatullah an-nafidah. Masyiatullah, apa maknanya? Kehendak Allah yang nafidah, terlaksana. Terus? Nah, kudrah Allah, kekuasaan Allah itu mencakup semuanya. Terus? Nah, yaitu mengimani bahwa apa yang Allah telah tetapkan, pasti dia terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan yang tidak Allah kehendaki, maka tidak terjadi. Terus? Antum enggak ada? La yakunu fi mulukihi. Itu enggak ada? Ada ini di mata Nasri. Terus? Kok beda ya? Ya, kalau di mata anak, la yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak terjadi dalam kuasaan Allah apa yang tidak ia inginkan. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha qadir. Ada enggak? Ada, tapi terbalik. Dan Allah maha mampu atas segala hal, minal mawjudat, dari segala hal yang ada, wal ma'dumat, ataupun yang tidak ada. Fama min makhlukin fil ardi wala fis sama' illa Allahu khaliquhu subhanahu. Maka tidak ada yang di langit, tidaklah makhluk yang di langit maupun di bumi kecuali Allah yang menciptakannya. La khaliqa ghairuhu, tidak ada pencipta selain dari dia. Wala rabba siwahu, tidak ada rab selainnya. Ma wa ma adzalik, akan tetapi dengan hal tersebut faqad amara al ibada bi taatihi wa taati rasulih. Allah telah memerintahkan hambanya untuk mentaatinya dan mentaati rasulnya. Wa nahahu man maksiyati, dan melarang hambanya dari bermaksiat kepada rasulnya. Bermaksiat dalam artian tidak taat. Tidak taat pada Rasul. Terus, wahuwa subhanah, matanya dulu. Nah, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang berbuat ihsan, kebaikan, dan orang-orang yang adil. Terus. Maka Allah meridhai orang-orang beriman dan beramal saleh. Yuhibbu. Nah, Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Dan Allah tidak meridhai orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan kekejian. Nah, dan Allah tidak meridhai hambanya, kekufuran pada hambanya, tidak mencintai fasad, kerusakan. Terus, nah, maka hamba, ini penting ini, fal ibadu fa'iluna hakikatan, maka hambalah yang melakukan perbuatan mereka secara hakikat. Wallahu khalaqa af'aluhum. Wallahu khalaqa af'aluhum. Tapi Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka. Ya, jadi gini. Ana uridu, saya menginginkan sesuatu. Ya, saya menginginkan sesuatu. Wallahu khalaqa ma uridu. Allah yang menciptakan apa yang saya inginkan. Ana af'alu. Wa ana uridu wa anna Allah ya'lamu ma urid. Ana uri ana af'alu. Saya melakukan. Allah khalaqa ma af'alu. Tapi Allah yang menciptakan apa yang saya lakukan. Ini penting ini ya. Ya kemarin lagi ramai ya, ada ustaz yang salah seperti ini. Nah, salah. Dia terjatuh ke dalam kebatilan ya qadariyah. Ya, tapi mudah-mudahan hanya keseleo lidah. Dan mudah-mudahan bisa cepat rujuk dan keluar dari akidahnya yang jelek tersebut. Ini mudah-mudahan ya bisa rujuk ya. Walaupun rujuknya gak mesti di depan umum pakai tulisan. Biar ini yang penting i'tiqad. Yang penting kan i'tiqad. Ya enggak? Nah, terus. Walaupun dia berbahaya juga. Karena dia menimbulkan sisa syubhat. Syubhat. Ya. Yang terpenting di itikad dia meyakini, yang kedua dia mesti meluruskan apa yang dia keliru. Terus nah ini penting. Hamba itu ada yang mukmin, kafir, baik, fajir, ada yang sholat, ada yang puasa. Dan hamba memiliki kudrah ala amalihim. Kekuasaan untuk melakukan perbuatan mereka. Walahum iradah, dan mereka juga memiliki kehendak, ya. Ya, wa hadainahu najdain. Iyalah. Diberikan jalan. Terus masyaallah. Dan Allah khaliquhum. Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan kudrah mereka. Allah lah yang menciptakan iradah mereka. Jadi kudratuhum, iradatu, kudratihim, iradatihim. Ini na'at tabi' dari hum. Tabi' dari hum. Allah khaliquhum. Allah menciptakan mereka, menciptakan kudrah mereka, iradah mereka. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tapi kita dikasih kudrah. Jangan kita beranggapan apa yang telah lakukan takdir. Ya, jangan salah saya. Jabriyah. Kita dikasih pilihan. Ya. Diberi motivasi untuk beramal. Dicegah dari larangan. Iya gak? Bahkan diiming-imingi surga, pahala. Ditakut-takuti dengan neraka, laknat. Hanya untuk apa? Untuk beramal. Ya. Terus. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, lima yasha minkum ayastakim. Bagi yang Allah kehendaki dari kalian ayastakim, maka dia berjalan lurus. Wa ma tasya'u, dan kalian tidak akan berkehendak ila ayasha Allah Rabbul Alamin, kecuali dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Terus Nah, dan derajat ini dari kalangan Qadariyah yang diingkari oleh mayoritas amah aksar. Ya, mayoritas Qadariyah ialah yang Nabi SAW telah namakan mereka sebagai majusinya umat ini. Terus? Nah, ada juga yang gulu suatu kaum dari kalangan Ahlul Isbat. Isbat apa? Isbat takdir. Yang mereka gulu, wah apa-apa takdir. Saya zina, jahat, ya takdir. Kata mereka. Ya, itu. Nah, hingga mereka menafikan dari hamba, menafikan kekuasaan, pilihan, terus nah, itu kaum Jabriyah ini ya. Ya, dan mereka mengeluarkan ya dari perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya dan kemaslahatannya. Ya. Nah, ini kaum Jabriyah. Kenapa dinamakan dengan majusi umat ini? Karena majusi demikian. Ya. Majusi berkata ya, perbuatan yang baik itu dari cahaya, dari Tuhan Dewa Cahaya, perbuatan yang buruk dari Dewa Kegelapan. Allah musta'an. Demikian pula, Qadariyah menafikan perbuatan mereka. Perbuatan mereka, mereka nafikan itu dari Allah. Syarah, taqaddal, dibaca, Pak Adri. Waqi'atun. La khaliqa laha. Dan perkataan Syekhul Islam, adapun derajat yang kedua dari takdir, itu masyiatullah yang nakidah, nafidah, yang terlaksana, yang kudrah Allah syamilah, mengimani apa yang Allah kehendaki maka dia terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki maka dia tidak terjadi. Maka hal ini mencakup dua hal, kata Syekhul Islam. Hal ini mencakup dua hal juga. Yang pertama, mengimani keumuman kehendak Allah, keseluruhan kehendak Allah Ta'ala, yaitu bahwa Allah ya, apa yang Allah kehendaki karena maka dia terjadi, wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Karena tidak terjadi di mulkihi, di kekuasaan Allah, ma la yurid, apa yang tidak Allah inginkan. Kita ini kan masuk dalam kekuasaan Allah. Ya, mana daerah mana yang enggak masuk kuasa Allah? Enggak ada, semuanya. Rabbul alamin. Hanya orang-orang kafir yang mengatakan pantai selatan daerah kekuasaan Roro Kidul. Ratu penguasa pantai selatan. Nauzubillah. Enggak boleh. Kecuali kalau dikatakan Indonesia ini di bawah kekuasaan Jokowi, ini enggak masalah. Ini bukan mengglobalkan dalam hal uluhiyah rububiyah. Ya, pembagian tugas kuasaan wewenang begitu. Ya, dan bahwa perbuatan-perbuatan hamba baik berupa ketaatan, maksiat, waqi'atun itu terjadi dengan masya Allah yang amah tadi, yang umum tadi. ya allati la yakhruju anha kainun, yang tidak keluar dari ketetapan Allah tadi kainun, satu kejadian pun. Sawa'un kana mimma yuhibbullahu wa yardha am la, apakah perbuatan itu yang dari apa yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Yang pertama, yang kedua, ya al-iman, mengimani ya bahwa seluruh ya segala hal, segala sesuatu itu terjadi dengan kudrah Allah. Kalau tadi mengimani masyiah Allah, kalau yang kedua kudrah Allah, kekuasaan Allah, dan bahwasanya ya segala hal tadi itu adalah makhluk bagi Allah. La khaliqa laha siwahu, yang tidak ada sang pencipta selain darinya. Pencipta segala tadi. Ya, tidak ada perbedaan pada hal tersebut, apakah perbuatan hamba ataupun yang lainnya. Apa? Karena Allah Ta'ala berfirman, ya Allah, khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Naam, Syekh Husain. Iblisa wa junudihi. Nah, junud itu tabi' ke iblis. Iblis mudah penilai. Iblis ghairu munsharif. Cukup ya, tadi panjang ini. Maka kata Syekh berikutnya, wajib, yajibul imanu bil amri syar'i. Wajib mengimani dengan ya bil amri, pada perkara yang syar'i. Bahwa Allah Ta'ala membebani para hamba dan Allah memerintahkan mereka untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Wala munafata, maka tidak ada aslan, tidak ada sama sekali. Wala munafata, tidak saling menafikan. Wala munafata, tidak ada saling menafikan sama sekali antara apa yang telah tetap dari keumuman kehendak Allah SWT terhadap segala hal dan antara taklifihi al-ibadah dan terhadap taklifihi al-ibadah, pembebanan Allah kepada hamba. Ya, jadi gini, Allah menghendaki manusia ada yang di neraka, ada yang di surga. Ya, yang taat surga, yang enggak taat neraka. Tapi Allah memerintahkan agar hamba taat. Padahal Allah telah menetapkan ada yang ke neraka enggak taat. Ya. Dari sini tidak saling menafikan antara keumuman kehendak Allah SWT terhadap segala hal dan antara pembebanan hamba al-ibadah terhadap hamba. Ya, bima syaa'a, dengan apa yang ia kehendaki dari perintah dan larangan. Maka sesungguhnya masyiah tersebut la tunafi, tidaklah menafikan ya, hurriyatahu al-abdi. Hurriyata al-abdi. Tidaklah menafikan kemerdekaan hamba. Wakhtiyaruh dan pilihan hamba. Ya, lilfi'li, untuk melakukan. Oleh karena itulah Allah menjamak antara dua hal tadi. Ya, dengan firman-Nya, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Wa kama annahu la talazuma, dan sebagaimana tidak ada talazum, saling memberikan ilzam, saling memberikan keharusan antara masyiat tersebut dan antara perintah syar'i yang terkait dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, maka Allah menghendaki apa yang ia cintai dan mencintai apa yang dia kehendaki kaunahu, apa yang akan terjadi. Maka al-awwal yang pertama, semisal masyiat Allah terhadap wujudnya iblis, adanya iblis wa junudi. Nah, asani yang kedua, ya, asani yang kedua ini udah jam segini ya. Nah, tangguh, asani yang kedua, ya, siapa? Abdul Samad, Kehamad, Kemahabati, dan ini nanggung ya. Nah, Abdul Samad. Sudah cukup dulu ya. Nah, yang kedua, semisal kecintaan Allah, ya, kamahabbati imanil kufar, seperti mahabbah keimanannya orang-orang kafir. Tapi ini Allah tidak cintai, ya. Dan ketaatan orang-orang fajir, ya, lakin la yurid, Allah tidak kehendaki. Allah mencintai orang kafir itu beriman. Wa ta'atil fajir, Allah mencintai orang fajir itu taat. Wa adil zalim, Allah menginginkan agar, Allah mencintai agar orang zalim itu adil. Wa taubatil fasikin, Allah menginginkan, mencintai orang fasik itu bertobat. Walau syaa dzalika la wujida kullu. Seandainya Allah kehendaki demikian, semuanya itu akan didapati. Fa innahu ma yasha kana. Karena yang Allah kehendaki terjadi, wa malam yasha lam yakun, yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Jadi pintu masuk bab takdir itu antum mesti ketahui, Allah punya dua iradah, ya, iradah kauniyah, iradah mahabbah atau iradah syariah, ya. Iradah kauniyah itu iradah Allah yang telah Allah tetapkan dan pasti terjadi. Iradah syariah, iradah yang Allah kehendaki pada seorang hamba, baik hamba tersebut melakukan atau tidak, tapi Allah mencintai. Iradah syariah ini disebut mahabbah. Semisal Allah, ya, menginginkan agar Abu Bakar masuk surga. Ini iradah kauniyah. Telah Allah tetapkan Abu Bakar masuk surga. Dan Allah kehendaki dan Allah mencintai agar Abu Bakar masuk surga. Maka iradah, dua iradah, iradah tain. Itu ada iradah Allah ada pada Abu Bakar. Iradah kauniyah, iradah syar'i. Allah menghendaki iblis masuk surga. Ini iradah syar'iyah. Tapi tidak iradah kauniyah. Karena iblis di neraka. Allah menghendaki Umar di neraka. Iradah apa itu Mas Dimas Wahyu? Nah, la kauniyah wala syar'iyah. Allah menghendaki Utsman bin Affan masuk neraka. Iradah apa itu Pak Amin? Hah? Iradah kauniyah apa iradah syariah? Allah menghendaki. Masya Allah. Ahlu sunnah. Ada yang pernah nagedin ke Jepang. Allah menghendaki Umar masuk neraka. Iradah syariah. Wuh. Profitoh. Pak Atri pernah ke Jepang. Profitoh. Paham gini ya. Ini pintu masuk untuk memahami takdir. Bisa dipahami? Subhanallah bihamdik. Shadallah ilai lanta, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.